Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh salawatullahi wasalamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah jala wa ala, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah azza wajalla. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali membaca risalah Al-Usulus Sittah, 6 pondasi yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Ucapan muallif rahimahullah yang terakhir kita baca adalah wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi. Kemarin kata an-nahyi itu dibaca dhammah, keliru, dan yang benar adalah dibaca kasrah sebagai ma'tuf ala tahdhir. Kita lanjutkan. Al-aslul khamis, pondasi yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, bayanullahi subhanahu li awliya'illah, penjelasan Allah tentang wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum, dan Allah membedakan mereka, wa bainal mutasyabbihina bihim, dengan orang yang menyerupai mereka, min a'da'illah, dari musuh-musuh Allah, wal munafiqin, dan orang munafik, wal fujjar, dan orang-orang yang jahat. Pada pondasi yang kelima, al-musannif rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menjelaskan tentang walinya, dan juga Allah menjelaskan tentang wali asy-syaitan. Karena wali ada dua, waliyur rahman wa waliyus syaitan, wali Allah dan wali setan. Selain menjelaskan antara keduanya, Allah Ta'ala juga membedakan antara waliullah dan wali asyaitan, tujuannya supaya kita mencintai wali Allah, menghormati mereka, dan berusaha mencontoh mereka. Kita mengetahui wali asyaitan untuk membenci mereka, menjauhi mereka, dan supaya tidak mengikuti mereka. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran, wa hiya qawluhu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan mencukupi dalam masalah ini satu ayat dari surat Ali Imran ayat ke-31 yang menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Insyaallah ya, kita baca dulu kemudian kita akan jelaskan. Wa ayatun fil maidah, dan satu ayat dalam surat Al-Maidah. Ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wa ayatun fi Yunus, dan satu ayat dalam surat Yunus 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Insyaallah kita akan jelaskan. Allah Ta'ala menjelaskan tentang wali. Artinya Allah memiliki wali. Al-wali ma'khudhun minal walayah diddul adawah. Kata al-wali diambil dari kata al-walayah. Diddul adawah, lawan dari kata al-adawah. Al-walayah ada di sana, al-walayah ada juga al-wilayah. Kalau al-wilayah itu apa? Kekuasaan. Al-walayah di fathah, al-mahabbah maknaha al-mahabbah, kecintaan. Wal qurbu, dan dekat. Al adawah maknaha al bughdu wal bu'd, dan adawah maknanya adalah benci dan menjauh. Wal wali, maka wali al-qurbu adalah orang yang dekat dengan Allah. Wal-hubbu, dan sangat mencintai Allah Azza wa Jal. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah fil fatawa, berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah di dalam al-fatawa, awliyaullahum ahlu taqwa, wali-wali Allah hum ahlu taqwa, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillah ala nurin minallah wajtinabu nawahih ala nurin minallah. Menjalankan setiap perintah Allah di atas cahaya Allah, di atas ilmu, dan meninggalkan segala larangan Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Wal iman, dan orang yang beriman. Wa ahlu salahi, dan orang yang baik. Wal istiqamah, dan orang yang senantiasa berusaha agar senantiasa istiqamah di atas Islam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Majmu', berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, wa qad qila innal waliya summiya waliyan, al-wali disebut wali, min muwalatihi, karena dia itu senantiasa bermualah, bitta'ah, senantiasa bermualah dengan ketaatan, yakni senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa tafriqu bainahum wa bainal mutasyabbihin nabihim min a'da'illah wal munafiqin wal fujjar. Dan juga Allah membedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Siapakah wali syaitan? Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, orang munafik, wal fujjar. Bisa juga al-fujar dikatakan ahlul bida'i wal ahwa. Karena wali Allah adalah, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan, orang yang senantiasa berittiba' kepada Nabi Muhammad SAW. Al-furuq atau al-farqu baina waliyillah wa wali syaitan. Al-farqu, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Yang pertama, yuhibullah wa yattarafaqu bil mu'minin wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wali Allah senantiasa cinta kepada Allah. Wa tarafaqu bil mu'minin, dan sangat mencintai, berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Yujahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, baik berjihad dengan ilmu maupun berjihad dengan senjata ketika diwajibkan jihad. Dan afdalul jihad fi hadz zaman al jihadu bil ilm, sebaik-baik jihad di zaman sekarang adalah jihad dengan ilmu, menjelaskan al-haq, menjelaskan sunnah, dan memperingatkan dari kesyirikan kebid'ahan. Wala yakhafu laumata la'im, dan tidak takut kepada celaan para pencela. Wali syaitan la yuhibullah, wali setan tidak cinta Allah. Yubghidul mu'minin, dan membenci orang yang beriman. Wa yujahiduna fi sabili taghut, dan berperang di jalan taghut. Wa dalilu, dan dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dini, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum, akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah akan mencintai kaum tersebut dan mereka mencintai Allah Azza wa Jal. Adhillatin alal mu'minin, yang senantiasa lembut kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin, yang senantiasa keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan senantiasa berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak akan takut terhadap celaan orang yang mencela. Yang kedua, perbedaan yang kedua antara wali Allah dan wali syaitan. Yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, wali Allah senantiasa mengikuti rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah itu senantiasa berittiba, dengan sebenar-benar ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan dalam segala aspek, dalam beragama, dalam berakhlak, dalam bertingkah laku, itu berkudwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalilu, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala al-Hasan al-Basri wa ghairuhu min as-salaf, berkata Imam Hasan al-Basri dan yang selain beliau dari kalangan ulama salaf, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullahu bihadhihi al-aya. Ada kaum yang mengklaim bahwasanya mereka itu cinta kepada Allah. Fabtalahumullahu bihadhil ayati, maka Allah Azza wa Jalla menguji mereka dengan ayat ini. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian itu benar-benar cinta Allah, maka ikutilah Rasul SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, faman idda'a mahabbatallah fanadharna ila amali, barang siapa ada orang yang menyatakan dia itu cinta Allah, maka kita lihat amalannya. Fa in kana muttabi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa shadiqun, apabila ketika dilihat, dicermati bahwasanya dia itu dalam segala amalannya mengikuti Rasul, mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa shadiq, maka dia orang yang jujur. Jujur dalam hal cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa illa fahuwa kadzib, tetapi apabila tidak demikian, dia menyatakan cinta kepada Allah tetapi amalannya itu tidak mengikuti Rasul, tidak berqudwah kepada Rasul, fahuwa kadzib, maka dia itu adalah dusta. Yang ketiga yang membedakan antara wali Allah dan wali syaitan, amanah wattaqa, wali Allah itu adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Al-imanu biqalbih, beriman dengan hatinya. Wa taqwa bi jawarihihi, dan bertakwa dengan seluruh anggota tubuhnya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala Yunus, surat Yunus 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak bersedih sedikitpun. Alladzina amanu, ayat yang pertama ditafsirkan dengan ayat yang kedua. Ini menurut ulama ahli tafsir, ahlu tafsir, bahwasanya al-ayah tufassaru bil ayah, ayat ditafsir dengan ayat. Ayat yang pertama, ayat yang kedua yang setelahnya itu menafsirkan ayat yang sebelumnya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak bersedih sedikitpun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Artinya, setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka itu adalah wali Allah Azza wa Jal. Kalau wali setan itu tidak beriman dan tidak bertakwa, bermaksiat kepada Allah, melakukan kekufuran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa mengatakan bahwasanya kulul mu'min muttaqin fahuwa waliyun min awliyaillah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia itu adalah salah satu dari wali-wali Allah Azza wa Jal. Ini tiga pembeda yang sangat jelas yang membedakan antara wali Allah dan wali setan. Kita mengakui bahwasanya para wali memiliki karomah yang disebut dengan karomah adalah perkara di luar kebiasaan rata-rata manusia biasa. Contohnya bisa berjalan di air, kemudian ketika dibakar tidak terbakar, karena ada riwayat dari salah seorang tabi'in yang soleh, ketika itu dia dizalimi oleh penguasa yang kejam, kalau tidak salah namanya Al-Imam Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Ketika itu beliau dizalimi oleh penguasa yang jahat, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, akan tetapi beliau tidak terbakar, malah sholat ya di dalamnya. Akan tetapi perlu kita cek lagi akan keabsahan sanad dari berita tersebut. Yang pasti wali Allah memiliki kebiasaan di luar rata-rata manusia biasa. Akan tetapi walaupun mereka memiliki karamah, ya, mereka itu secara hakikatnya tidak merasa punya karamah. Tiba-tiba karamah tersebut ada. Dan yang namanya karamah itu tidak dipelajari. Tiba-tiba datang. Karena karamah ini merupakan pertolongan dari Allah Azza wa Jal kepada wali-walinya. Ketika dizalimi, kemudian dia lari di atas air, ternyata bisa. Padahal dia itu tidak mampu, tetapi ternyata tahu-tahu bisa. Ini merupakan karamah yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya. Adapun yang diklaim di zaman sekarang bisa terbang, kuat dibakar, bisa berjalan di atas air, ya, mereka mengklaim dirinya mampu berbuat demikian, kemudian ada cara-cara untuk mendapatkannya, maka sesungguhnya ini adalah tipuan dari setan, sihir, bantuan dari setan. Para ulama salaf mengatakan apabila melihat seseorang yatiru fil hawa, terbang, ya, maka lihatlah akidahnya. Apabila akidahnya itu menyelisihi sunnah, maka sesungguhnya dia itu adalah dibantu oleh setan. Dan apabila akidahnya itu sesuai dengan akidah para salaf, berpegang teguh kepada bimbingan Rasul, orang yang beriman dan bertakwa, maka sesungguhnya itu adalah salah satu dari wali Allah Azza wa Jal. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, thumma sara al-amru inda akthar man yadda'il ilma wa annahu min hudatil khalqi wa hufadhi syar'i ila annal awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rasul. Kata beliau, perkara ini berubah. Perkara apa? Perkara tentang wali Allah. Karena dijelaskan bahwasanya wali Allah itu adalah yang bertakwa, beriman, orang soleh, taat kepada Allah, istiqomah, senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta. Akan tetapi di zaman sekarang itu berubah. Kebanyakan orang yang mengklaim berilmu, mengaku berilmu, mengaku ulama, mengaku orang faqih, wa annahu min hudatil khalqi, dan mengaku sebagai orang yang membimbing manusia, wa hufadhi syar'i, dan mengaku bahwasanya dia itu adalah penjaga syariat, ila annal awliya labudda fihi min tarki ittiba'ir rasul, yaitu bahwasanya menurut mereka bahwa wali-wali Allah harus meninggalkan qudwah rasul. Jadi menurut mereka wali Allah itu tidak perlu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang yang mengaku wali tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Dia wali. Kalau sudah tingkatan ma'rifah, kemudian tingkatan wali, itu gak usah sholat lagi, gak usah ibadah lagi. Karena sudah sangat dekat kepada Allah Azza wa Jal. Iya dan billah. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, dan menurut mereka, menurut ahlul bida'i wal ahwa, bahwasanya orang yang mengikuti Rasul itu bukanlah wali. Ya. Jadi kalau dia itu orang baik, bertakwa, itu bukan wali Allah Azza wa Jal. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, idza kharaja 'ani syar'i yuqalu 'indahum hadza 'arifun wa shala ila Allah laisa bihajatin ila ittiba'ir rasul ya'khudhu 'anillahi mubasyarah. Apabila keluar dari syariat menurut mereka, menurut ahlul bida'i wal ahwa, hadza 'arifun, orang ini memiliki ma'rifah, wa shala ila Allah, dan orang ini sudah sampai ke derajat ma'rifah, laisa bihajatin ila tiba'ir rasul, maka tidak butuh untuk mengikuti rasul. Ya'khudhu 'anillahi mubasyarah, alasannya dia itu langsung mengambil wahyu dari Allah Azza wa Jal. Jadi menurut ahlu bida'i wal ahwa bahwasanya wali itu tidak perlu mengikuti rasul, karena seperti rasul langsung mengambil wahyu dari Allah, langsung Allah yang berbicara kepadanya, dia bisa berhubungan langsung dengan Allah Azza wa Jal. Ini wali menurut ahlul bida'i wa ahwa. Yaqulun, mereka berkata, antum takhuduna dinakum an mayitin an mayit, ya'nil ya'ni bil asanid. Mereka ahlul bida'i wal ahwa mengatakan kepada ahlus sunnati wal jamaah, kalian mengambil agama kalian dari orang yang sudah meninggal, dari orang yang sudah meninggal, yakni bil asadid, yakni dengan sanad. Kalau kita ahlus sunnati wal jamaah dalam beragama, ketika ada hadis itu harus dicek dulu sanad-sanadnya. Dari Abu Hurairah, dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kan sudah wafat. Dari gurunya sampai terus bersambung kepada tabi'in, bersambung kepada sahabat, bersambung kepada Rasul. Kata mereka, kalian ini mengambil agama dari orang yang sudah meninggal. Wa nahnu nakhudhu dinana, kata mereka ahlul bida'i wal ahwa, kami mengambil agama kami anil wah anil hayyi alladzi la yamut, dari wahyu, ya, dari wahyu anil hayyi, dari yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak meninggal. Artinya kami menurut mereka langsung mengambil agama kami dari yang maha hidup, dari Allah Ta'ala. Ini merupakan perkara yang di luar akal, di luar nalar, salah satu kebodohan. Wa yaz'umuna annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah, dan mereka mengklaim bahwasanya mereka itu langsung mengambil agama dari Allah Azza wa Jal. Jadi enggak ada perantara rasul, tapi langsung. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama itu harus melihat al-isnad. Apabila datang hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus melihat dulu sanadnya. Karena salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam adalah bil asanid wal ansab, dengan sanad dan nasab. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di zaman kita itu sangat otentik ucapan Rasul. Karena kalau diurut itu ada sanadnya. Imam Bukhari dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi. Dari siapa? Terus-terus diurut, nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ahlul Kitab ketika mereka menukil ucapan nabinya, itu enggak ada sanad. Enggak ada. Enggak punya sanad. Makanya laulal isnad laqala man syaa wa syaa. Kalau seandainya tidak ada isnad, tidak ada sanad, maka niscaya orang akan berkata sesuai dengan kehendaknya. Seseorang akan berkata, ini hadis Rasul, padahal bukan. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjaga kita ya, dengan adanya para ulama ahlul hadis. Dalam riwayat dijelaskan, Inna hadal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu, maka lihatlah di mana kalian mengambil agama kalian. Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ketika didatangi oleh seseorang, kata orang tersebut, ya Ibn Sirin ta'al, wahai Ibn Sirin kesini, aku akan mengkabarkan kepadamu satu hadis. Kata Ibn Sirin, la, tidak, sampai engkau menyebutkan siapa gurumu, sampai engkau menyebutkan sanadnya. Kalau disebutkan sanadnya, maka kita akan tahu keabsahan riwayat tersebut. Ketika dijelaskan an fulan, ternyata fulan thiqah, fulan adil, fulan dhabit, maka riwayatnya akan diterima. Tetapi ketika disebutkan an fulan, dari fulan, dilihat fulan majhul, karena kata majhul menurut ahlul hadis adalah seorang rawi yang tidak meriwayatkan kepadanya kecuali beberapa orang saja. Menurut ilmu hadis, majhul ada dua, ya. Yang pertama majhul bahwasanya dia itu hanya memiliki beberapa murid saja, tidaklah meriwayatkan kepadanya kecuali satu orang murid, maka dia disebut majhul juga. Kemudian lagi majhul Yang kedua bahwasanya tidaklah meriwayatkan kepadanya kecuali beberapa orang saja, 3 orang meriwayatkan kepadanya. Dan orang yang meriwayatkan kepadanya tersebut adalah orang-orang yang ghairu adlin wala dhabit, bukan orang yang adil, bukan orang yang qabit. Oleh karenanya ketika para ulama salaf didatangi oleh seseorang untuk menyampaikan hadis, maka ditanya dulu, siapa dulu gurumu? Siapa dulu orang yang meriwayatkannya? Kalau seandainya mereka adalah orang yang thiqat, terpercaya, diterima. Kalau seandainya majhul, tidak jelas dari mana dia belajar, tidak jelas siapa gurunya, kemudian tidak jelas bagaimana riwayat dia belajar, tidak diterima orang tersebut. Karena agama itu adalah ilmu, maka harus dilihat dari siapa kalian mempelajari agama tersebut. Wa man ya'khudhu 'anil rusul, kita kembali, barang siapa yang mengambil dari para rasul, falaysa minal awliya'i indahum, maka bukanlah para wali menurut mereka, menurut ahlul bid'ah wal ahwa. Orang yang mengambil agama dari rasul itu bukan wali Allah. Fala yakun waliyan indahum illa man kharaja an ta'ati rasul, dan bukanlah wali Allah menurut mereka kecuali orang yang keluar dari ketaatan kepada rasul. Kalau tidak taat kepada rasul menurut mereka itu adalah wali Allah. Wala yasirul wali al'an fi urfi kathirin minal mutaakhirin, menurut kebanyakan orang yang datang terakhir, bukanlah seorang wali, tidaklah disebut sebagai wali Allah, illa man bunya ala qabrihi qubbah au masjid, kecuali apabila orang tersebut wafat kemudian di atas kuburannya dibangun kubah atau masjid. Di zaman sekarang ini kalau ada kuburan di atasnya kubah dibangun masjid, maka disebut wali, wali Allah. Kenapa disebut wali Allah? Kuburannya saja dibangun kubah di atasnya, kuburannya saja di atasnya dibangun masjid. Amal madfu'u al-amal madfuna alladhi dafanahu ala sunnah alladhi lam yudha' ala qabri syai' fahuwa indahum laisa biwaliyin walau kana min afdalin nas. Adapun orang-orang yang dikubur sesuai dengan sunnah yang tidak dibangun di atasnya kuburan atau bangunan sedikit pun, maka menurut mereka, menurut ahlul bida'i wal ahwa, bukanlah termasuk wali Allah, walaupun dia itu termasuk manusia yang mulia. Thumma aydan indahum al-waliyu lahu zayyun khas. Kemudian menurut mereka, menurut ahlul bida'i wal ahwa, bahwasanya wali Allah itu memiliki pakaian khusus. Bi an yalbasa imamah wa yalbasa thawban khas. Contohnya pakaian khusus wali menurut mereka ahlul bidai wal ahwa, kalau wali itu harus memakai sorban. Sorban ya, bertingkat-tingkat sorbannya. Wa yalbasa thauban khas, dan memakai pakaian khusus. Ada pakaian khusus para wali. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa li awliya illah alamatun yatamayazuna biha. Wali Allah itu, para wali Allah, tidak memiliki ciri yang khusus dalam hal pakaian, dalam hal sorban, dalam sandal dan sebagainya. Bal yakununa kasairil ins, kasairin nasi ma yu'rafun. Mereka itu layaknya seperti manusia biasa secara umum, sama. War Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu bersabda, rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Boleh jadi orang yang kusut, yang berdebu, yang diusir dari setiap pintu, kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Hadihi sifatu awliyaillah. Ini merupakan termasuk ciri wali Allah. Jadi Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menambahkan beberapa ciri bagi wali Allah. Annahum la yudharuna anfusahum. Mereka itu tidak menonjolkan diri mereka. Tidak menonjolkan bahwasanya mereka itu para wali, tidak. Bal yahrusuna alal ikhfa, bahkan mereka itu berusaha untuk menyembunyikan kelebihan yang ada pada mereka. Li ajlil ikhlas lillah. Tujuannya supaya menjaga keikhlasan kepada Allah. Idzan min sifati auliya'i illah. Jadi termasuk sifat-sifat para wali Allah, at-tawadu', senantiasa at-tawadu', senantiasa memiliki sifat at-tawadu'. Yang dimaksud dengan tawadu' itu adalah qabulul haq, mudah untuk menerima al-haq, dan ada mughamsin nas, tidak meremehkan manusia, tidak mencibir manusia. Seorang ahlul ilmi, seorang penuntut ilmu, itu harus memiliki sifat at-tawadu. Tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang lain. Ketika salah kemudian dinasihati, harus mudah kembali kepada al-haq. Dalam riwayat dari ulama salaf dijelaskan, la yanbulur rajulu hatta ya'khudal ilma amman dunahu wa fauqahu wa mithlahu. Seseorang itu tidak akan menjadi penuntut ilmu yang nubala. Seseorang itu tidak akan menjadi penuntut ilmu yang spesial sampai dia itu memiliki tiga sifat. Ya'khudal ilma amman dunahu, mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Wa fauqahu, mengambil ilmu dari orang yang di atasnya. Wa mithlahu, dan mengambil ilmu dari orang yang sama tingkatan dengannya. Orang yang berilmu yang spesial, yang sempurna adalah yang tawadu. Ketika dia belajar, dia mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Ketika ada orang yang di bawahnya itu menyampaikan ilmu agama, walaupun dia lebih tahu darinya, dia tetap mendengarkan ilmu tersebut. Dan juga dia belajar kepada orang yang di atasnya. Tujuannya adalah dia itu menghormati orang yang di atasnya, karena al-barakatu, keberkahan itu bersama orang tua kalian yang umurnya lebih tua daripada kalian. Dan juga senantiasa mengambil ilmu dari orang yang tingkatannya sama Artinya dia bermurajaah, mengulang-ulang pelajaran bersama teman sebayanya. Wal ikhtifa, dan menyembunyikan apa yang ada pada mereka dalam beribadah, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Karena untuk menjaga keikhlasan. Ibadah itu ada yang memang tidak mungkin bisa disembunyikan, ada yang bisa disembunyikan. Apa contoh ibadah yang tidak mungkin bisa disembunyikan? Sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jangan sampai beralasan kenapa enggak usah berjamaah. Takut riya di rumah saja. Ini salah. Adapun ibadah yang bisa disembunyikan seperti sedekah. Ya, sedekah. Tiba-tiba datang sedekah dari orang enggak tahu siapa, tiba-tiba disimpan di depan rumahnya. Wa adamu dzuhur, dan tidak suka popularitas. Tidak suka popularitas, ya. Walaupun dia itu wali Allah, tetapi berusaha untuk tidak mencintai popularitas. Siapakah salah satu tabi'in yang memiliki keutamaan yang besar? Sampai-sampai Umar ibn Khattab dikatakan kepadanya, ya, Rasulullah berkata kepada Umar, kalau seandainya engkau mampu untuk bertemu dengan orang tersebut, maka datangilah. Lau aqsama 'alallah la abarrah. Kalau seandainya dia itu bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan. Siapakah dia? Uwais al-Qarni. Apa yang menyebabkan dia itu sangatlah besar kedudukannya, sangatlah agung kedudukannya? Karena dia itu berbakti kepada ibunya, senantiasa memberikan kebaikan yang besar kepada ibunya, senantiasa memperhatikan ibunya dengan sebenar-benarnya. Kita cukupkan, ya, sampai di sini kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan Allah itu memiliki wali yang disebut wali Allah, dan juga Allah menjelaskan di samping ada wali Allah, ada juga wali setan. Kita harus senantiasa tahu perbedaan antara keduanya, supaya kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari wali Allah, mencontoh mereka, karena mereka adalah orang saleh, bertakwa, beriman kepada Allah. Dan kita harus tahu wali setan, supaya kita menjauhi mereka sejauh-jauhnya. Apabila ada kesalahan itu dari pribadi dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.